manakah dek datang nyari tu? Apakah pula dek arti cemburu? Rindu adalah penyakitnya cinta, dan cemburu itulah penyakitnya. Apakah akibatnya cinta itu bila telah meresap dalam kalbu? Fikiran terganggu tiada berhentu, selalu terbenung di mahu. Bagaimanakah di menghindarinya agar kita jangan tergoda cinta? Oh, janganlah mudah hati terpesona rupa kata atau benda. Apakah akibatnya cinta itu bila telah meresap dalam kalbu? Pikiran terganggu tiada menentu, selalu bagaimanakah dek menghindarinya agar kita jangan tergoda cinta? Oh, janganlah mudah hati terpesona kepada rupa kata atau benda.